Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Halaman 36, baris paling bawah. Begitu Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kita masih membaca keterangan yang disampaikan al-Imam Ibnu Qayyim tentang kesabaran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, yang menurut Imam Ahmad rahimahullah di 90 ayat. Ya. Ada di 90 ayat. Dan itu tidak sedikit, 90 ayat. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menerangkan, di sini beliau sebutkan ada 22 uslub. Uslub itu cara atau metode penjelasan tentang sabar. Ada yang dalam bentuk perintah untuk bersabar. Ada ayat yang menjelaskan larangan mengambil sikap yang bertentangan dengan konsep sabar. Ada ayat yang menerangkan bahwa hanya dengan sabar seseorang itu akan sukses dan berhasil. Lalu ada ayat yang menerangkan tentang pahala orang bersabar itu lebih berlipat dibandingkan orang yang tidak bersabar. Kemudian derajat yang tinggi itu ditentukan dengan keyakinan dan sabar. Orang bersabar itu selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersabar itu memiliki perisai dan tameng dari musuh. Orang yang bersabar itu, malaikat akan mengucapkan salam untuk mereka di surga. Orang yang bersabar itu akan diampuni dosa-dosanya dan pahalanya sangat besar sekali. Kemudian malam ini kita akan membaca As-Sadisa Asyar, yang ke-16. Qala rahimallahu ta'ala annahu subhanahu allaqa mahabbatahu bis-sabri wa ja'alaha li ahlihi. Di dalam Al-Qur'an ada ayat yang menerangkan bahwa cinta akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang bersabar. Wa ja'alaha li ahlihi, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan cintanya hanya untuk orang yang bersabar. Faqala, beruntung sekali seorang hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah Allah cintai, ya semua kebaikan akan diberikan. Kalau sudah Allah cintai, tidak ada yang akan memadaratkan, karena Allah yang melindungi. Tidak ada urusan yang susah, semua menjadi gampang. Tidak ada jalan buntu, justru akan diberi banyak jalan. Faqala, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wama dha'ufu wamastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Ali Imran 146. Allah Subhanahu wa taala menerangkan sudah berapa banyak nabi yang dipilih dan diangkat oleh Allah Azza wa Jal. Qatala ma'ahu ribbiyuna kathir. Pengikut-pengikut mereka mendampingi para nabi tersebut untuk berperang. Fi sabilillah. Yang namanya perang itu kan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Cepat atau lambat. Sudah atau yang akan datang. Ya, tergantung dari motif dan latar belakang perang itu. Apakah urusannya duniawi ataukah karena agama? Defensif, membela diri ataukah ofensif, menyerang duluan? Kemudian tanpa aturan, ataukah masih memperhatikan etika dan adab? Islam adalah agama yang mengajarkan serta mengutamakan kasih sayang. Kalau mau didata semua perang yang terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pihak Islam yang didahului, pihak Islam selalu yang didahului. Sejak perang pertama terjadi sampai perang terakhir yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumlah korban perang berkisar di 1000 jiwa yang meninggal dunia. Padahal perang itu berarti terjadi selama kurang lebih 8 tahun. Selama 8 tahun itu korban yang jatuh 1000. Kemudian berapa banyak yang dimaafkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aturan-aturan dan adab dalam berperang yang diajarkan, larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan, itu untuk menggambarkan bahwa Islam itu adalah agama kasih sayang dan rahmatan lil alamin. Sekarang coba lihat perang di luar Islam. Iya kan? Perang di luar Islam, mulai dari WW1, ya kan? World War 1 dengan Second World War, World War, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, berapa puluh juta korban itu. Ya. Berapa puluh juta korban dalam setiap kali perang, 45 juta. Itu yang meninggal siapa? Ya masyarakat sipil, anak-anak, perempuan. Ya. Yang menggunakan nuklir untuk menghancurkan dua kota, Nagasaki dan Hiroshima, siapa? Ya. Perang Eropa antar kerajaan di antara mereka. Di India, di Amerika Selatan. Ya. Yang kemudian membunuhi suku aborigin di Australia, siapa? Yang membunuhi suku-suku Indian di Amerika Tengah dan Selatan, siapa? Kok kemudian Islam dikatakan sebagai agama sadis dan bengis? Dari mana datanya? Dari mana datanya? Dan atas dasar apa Islam dikatakan seperti itu? Ya. Jangan buta sejarah lah. Jangan kemudian ditutup tuh, tutupi. Ya. Alhamdulillah Islam agama yang mengajarkan, namanya saja Islam, keselamatan, kedamaian. Tapi kalau diganggu ya cuma macam-macam gitu aja. Kaum muslimin sabarnya luar biasa, 13 tahun di Mekah, diintimidasi, ditekan, dicaci maki. Berapa banyak sahabat yang sudah dibunuh, disiksa. Gak pernah orang Islam melawan. Ngalah orang Islam, pindah hijrah ke Madinah. Pindah hijrah ke Madinah 600 km. Sudah menghindari, sudah menjauh, tetap aja enggak bisa terima. Ganggu terus di kota Madinah, di perbatasan-perbatasan. Ancem ini, ancem itu. Sudah Islam membalas. Perang Badar kan niatnya bukan perang, hanya untuk mencegat kafilah dagang. Untuk menunjukkan bahwasanya umat Islam itu jangan diganggu lah. Cuma sekedar itu aja, makanya berangkat cuma 2 ekor kuda yang dibawa. Yang lainnya pejalan kaki. Yang dibawa seadanya. Kafilah dagang yang, itu kenapa? Karena harta orang Islam itu sendiri yang dikuasai dan dihaki oleh orang-orang Mekah, orang-orang kafir waktu itu. Berapa banyak orang Islam hijrah ke Madinah, dia langgalangi, gak boleh bawa apa-apa. Wajarlah, dan itu pun sampai di kota Madinah, orang musyrik Mekah itu masih terus mengganggu. Ada yang dalam bentuk kirim surat isinya ancaman dan intimidasi, ada yang dalam bentuk gangguan ke kampung-kampung dan kabilah-kabilah di perbatasan kota Madinah yang sudah menyatakan masuk Islam. Ya. Ada yang dilarang untuk berangkat ke Tanah Suci. Macam-macam itu intimidasi dilakukan orang-orang kafir Quraisy. Wajar kan kalau kemudian umat Islam membalas. Membalasnya bukan dengan perang, tetapi menunjukkan ini loh, kita juga punya kekuatan, gak usah diganggu-ganggu gitulah. Berangkat kan akhirnya ke arah Badar antara Madinah dengan Mekah. Yang orang kafir Mekahnya, walaupun sudah dapat informasi kafilah dagangnya selamat dan bisa melewati jalur, tetap aja gak bisa, sekaligus kita habisi mereka. Kalah. Perang Uhud, orang musyrik yang menyerang Madinah. Perang Khandaq, orang musyrik yang menyerang Madinah. Ya kan? Perang Khaybar, orang musyrik yang berkumpul di apa, lembah perang Hunain ya, perang Hunain ya, Khaybar sama Khandaq sama perang Hunain, orang-orang musyrik yang berkumpul di lembah Hunain, kurang lebih 30 km dari kota Mekah. Ya kan? Orang Taif, mereka yang mengganggu. Perang Taif itu kan terjadi karena mereka membantu Ghazwan dan Ghatafan di perang Hunain. Mereka kemudian lari kembali ke kampungnya sendiri. Fathu Mekah, tidak ada pertumpahan darah di sana. Kaum muslimin yang menguasai, itu kan data sejarah. Coba lihat sejarah kelam bangsa Eropa, sejarah kelam bangsa Amerika, sejarah kelam bangsa Asia, yang isinya perang satu dengan yang lainnya. Ya, gak ada aturan lagi. Ya, kan, senjata kimia, senjata biologi. Sekarang Rusia dan Ukraina yang dipertontonkan itu. Maka gak benar ya kalau umat Islam itu dikatakan sebagai umat bengis dan sadis. Taib. Qala Allahu Azza wa Jalla, "Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa madha'uhu." Walaupun begitu, mereka para pengikut Nabi itu tidak merasa lemah dan tidak merasa rendah. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang sabar. Pilih mana, cintanya Allah atau sekedar puas melampiaskan amarah, monggo dipilih. Cintanya Allah itu nilainya sangat tinggi. Masa mau dikalahkan hanya dengan ben puas ya, nek urung ngonek-ngonek iki urung plong. Nah, itu sudah. Ya sudah ya, monggo silakan dipilih. Wong yang rugi-rugi sendiri, yang untung mereka yang memilih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentunya bagi orang yang beriman yang sudah membaca ayat ini, cinta Allah itu yang mesti didahulukan dan diutamakan. Ini tuh melampiaskan marah, emosi, itu gak ada untungnya sama sekali. Semuanya rugi. Mau dilihat dan ditinjau dari aspek manapun, itu tetap merugikan. Apa untungnya marah? Apa untungnya emosi? Mau dibilang penakut, ya gak apa-apa. Ya kan? Pokoknya jenis wong wedi, ya rapok. Ya, yang penting saya dapat cintanya Allah aja. Dia onek-onek ke dia nurah bales sih. Wagi piye to ki? Apa-apa. Dihina-hina, dicaci maki. Rapopo. Saya penting dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbus sabirin. Amin. Kenceng tadi siapa? Wallahu yuhibbus sabirin. Mas Danu. Kenceng ya. Qala rahimallahu taala as-sabi'a asyar, yang ke-17. Annahu subhanahu akhbara an khisalil khairi. Annahu la yulaqaha illa sabirun. Yang ke-17, di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa berbagai macam amalan kebaikan itu tidak akan mungkin bisa dilaksanakan dan dilakukan kecuali oleh orang-orang yang bersabar. Sholat misalkan, nek orang sabar orang mungkin bisa sholat. Gak mungkin. Berbakti sama orang tua ya juga gak mungkin kalau gak sabar. Baca Al-Quran ya gak mungkin dilakukan kecuali oleh orang yang sabar. Sabar duduk, pegang Al-Quran, baca, melawan ngantuk dan mata perih. Ya. Tapi nek lihat HP setengah jam, rong jam, ora perih kan gitu. Nah, angel. Ya, harus sabar memang. Itu pun fi maudhi'aini min kitabih. Dua kali disebutkan di dalam Al-Quran. Fi suratil qasasi, fi kisati Qarun, wa anna alladhina utul ilma qalu lilladhina tamannau mithlama utiya, wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amina saliha, wala yulaqaha illa sabirun. Ayat ini, wala yulaqaha illa sabirun, dan tidak akan mungkin itu semua diraih kecuali oleh orang-orang yang sabar. Pertama, itu dalam surat Al-Qasas tentang kisahnya Qarun, orang paling kaya dari dulu sampai sekarang. Punya banyak harta. Bukan cuma sak lemari apa sak peti, tapi sak gudang. Orang kalau menggambarkan sugih itu, wah duit itu sak peti, duitnya sak lemari, orang yang sak lemari, bukan hanya satu peti, satu gudang besar itu hartanya, uangnya, ya, yang kuncinya itu gak mungkin dibawa oleh satu orang saja, harus beberapa orang, 9 sampai 11 orang, itu kuncinya saja. Ya. Nah, terbelah masyarakat waktu itu terbagi dua kelompok, orang-orang yang bodoh, ya, dengan orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang bodoh pengen seperti Korun. Gimana caranya bisa sekaya Korun? Orang yang berilmu mengingatkan, ya kan? Wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amina salihat. Celaka kalian. Kok harta yang kalian cari? Kok kaya yang kalian inginkan? Thawabullahi khairun liman amana wa amina salihat. Pahala dari Allah itu jauh lebih baik nilainya dibandingkan apa yang dipunya Korun. Tapi untuk siapa? Liman amana wa amina salihat. Untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Wala yulaqaha illas sabirun. Dan itu semua tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang sabar. Kan akhirnya nyesel itu. Orang-orang bodoh itu akhirnya, oh, iya kan. Kapan? Ketika Korun, orang-orang dekatnya, dan harta yang dia punya sebanyak itu ditenggelamkan ke dalam tanah. Allah Maha Mampu. Iya kan? Tenggelamkan dalam tanah piye. Loh, 2018 likuifaksi di Palu apa ya, masa sudah kita lupa. Siapa yang pernah menyangka sebelumnya? Ya, karena mungkin di Indonesia belum pernah terjadi, tapi dipelajari kan dalam ilmu geografi dan geologi. Ya. Ngalir itu. Yang namanya tanah gunung itu kayak air. Bolak-balik. Di Palu, di Petobo itu ya. Alhamdulillah pernah ke sana menyaksikan secara langsung hasilnya seperti apa, akibatnya seperti apa. Dibolak-balik tanah itu. Ya. Masuk sampai kedalaman berapa puluh meter. Jadi Korun dan semua harta yang dia sombong-sombongkan itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh orang-orang. Ya. Maka yang bodoh tadi yang sempat ingin seperti Korun, kalau bahasa kita, untung wae aku ora dadi kaya Korun. Nyesel. Tapi masa mau menunggu seperti itu? Harusnya kan yang sudah disebutkan Allah dalam Quran itu cukup, jangan nunggu. Kalau udah, nyesel lah aku, nyesel. Jangan kemudian apa berandai-andai, andaikan dulu saya tidak begini, andaikan saya dulu tidak begitu. Ya. Orang yang beriman sudah mengingatkan, jangan punya pikiran seperti itu. Beriman, beramal saleh. Karena Korun ini kan sombongnya na'udzubillah. Ya kan? Diingatkan. Dia justru mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Wah, harta sebanyak ini, perusahaan di mana-mana, punya saham begitu banyak, aset tersebar sampai lupa ada di mana. Itu semuanya utituhu ala ilmin indi. Itu karena ilmu saya. Tidak dia nisbatkan, tidak dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya merunduk dan tunduk, dia malah angkat dada. Dia busungkan. Udah tenggelam. Dan contohnya sudah banyak sekali. Qala wa fi surati Hamim As-Sajdah. Demikian juga dalam surat Hamim As-Sajdah, haitsu amara al-'abda an yadfa'a billati hi ahsan. Fa idza fa'ala dzalika sara alladziina bainahu wa bainahu adawatun ka'annahu habibun qarib. Jadi apa yang selamat dari godaan dunia itu hanya orang-orang yang sabar. Ya. Yang dimaksud selamat itu bukan hanya yang miskin aja loh. Ya kan? Oh, enggak punya, miskin, selamat aku suka dunia. Belum tentu. Dia selamat secara fisik, pikiran sama hatinya. Kok masih apa merangkas, masih geragas misalkan. Ini sama aja. Dia tidak punya itu ya karena dia enggak bisa apa-apa, bukan karena dia sabar. Yang sabar itu kesempatan terbuka. Tawaran datang dari mana-mana, kemudian bilang, oh tidak, saya takut agama saya kemudian terdampak. Saya enggak mau ngaji saya, kemudian kesempatan ngajinya hilang. Pun jenengan mawon. Iki anu e, investasine apik banget iki sing ah, wis berhasil, si B wis top, si C malah wis tambah paling apik ini. Jenengan main duduk manis, Mas. Ora mungkin. Kalau duduk manis dapat uang banyak enggak mungkin dia tawarin ke kita, dipek dhewe. Kalau sudah ada kata-kata seperti itu, pembohong dia itu. Sudah berapa banyak orang yang ditipu. Iya kan? Tapi itulah, Masya Allah. Penggandaan uang itu berapa banyak yang jadi korban. Itu contoh paling, harus ngomong goblok, rapena aku. Na'udzubillah. Maksudnya dalam kesempatan yang sama, kita harus bersyukur. Alhamdulillah Allah selamatkan kita dari yang seperti itu. Sekarang yang jadi korban penggandaan uang itu tiap waktu ada saja. Iya. Yang paling terakhir saat dukun-dukunnya akhirnya yang dibunuh itu di Banjarnegara. Iya kan? Yang kemudian di Jawa Timur. Siapa? Orang dari sini penggandaan uang itu. Kemudian akhirnya korbannya juga dibunuh. Nyuruh orang bunuh karena taki-taki terus. Siapa? Ayo. Probolinggo apa Pasuruan itu? Syekh Panji. Bukan Panji Gumilang loh, lain lagi. Itu sama juga itu. Ini kan penggandaan uang. Siapa namanya? Di Jawa Timur berapa tahun yang lalu itu loh? Masa gak tahu? Ya alhamdulillah kalau gak tahu. Tapi yang jelas korban penggandaan uang itu sangat sangat banyak. Banyak sekali loh. Dukun bisa menggandakan uang. Dia sendiri kere ngono. Dia sendiri miskin. Masya Allah alhamdulillah. Akal sehat kita Allah jaga. Kan begitu ya kan? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syukurnya luar biasa ini. Nah, itu yang enggak yang bisa melakukan itu hanya orang-orang yang sabar. Yang kedua, itu terkait dengan muamalah. Muamalah antar sesama. Yang namanya ketidakcocokan itu kan pasti selalu ada, pro kontra, enggak chemistry. Yo jane kanca, teman dekat, tetangga, keluarga, saudara. Tapi enggak mungkin kemudian orang itu serba cocok dalam segala hal. Pasti ada titik perbedaannya. Ya kan, antara suami dan istri ya ada perbedaannya, kakak dan adik kandung ya ada perbedaannya, anak dan orang tua juga ada perbedaannya. Tapi bagaimana kita bersikap kan itu. Jangan sampai kemudian jadi alasan saling membenci. Nah, di dalam surat Hamim As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan idfa billati hiya ahsan. Kalau ada orang benci sama kamu, ada orang yang tidak suka denganmu, idfa billati hiya ahsan. Jangan dibalas benci. Ya. Jangan balik menyatakan dan menampakkan tidak suka, tetapi idfa billati hiya ahsan. Sikapi dengan baik, bahkan kalau bisa lebih baik lagi. Itu kan prinsip dan trik berkomunikasi. Orang kafir pun prakteknya mereka gunakan juga sebagian yang paham. Ya. Orang gak suka wes, malah dirangkul, kasih jabatan, kasih uang, ya kan, dipuji-puji di depan banyak orang yang sebelumnya gak suka jadi membela. Trik politik juga gitu sama. Wah, komisaris selesai. Ya kan, itu trik duniawi. Tapi dapatnya ya dunia saja. Nah, kalau dalam agama kita kepentingannya akhirat untuk cari pahala. Kata Ibnu Qayyim, fa idza fa'ala dzalika sara alladzi bainahu wa bainahu adawatun ka'annahu habibun qarib. Kalau langkah ini yang ditempuh, orang enggak suka, ya, bukan dibalas tidak suka. Orang benci kemudian bukan balik membenci. Memangnya aku enggak bisa seperti yang kamu lakukan. Saya bisa lebih jahat dari kamu. Terus njuk wangun po, gagah po nek jawabnya seperti itu. Enggak, tapi dibaikin. Ya. Coba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berapa banyak orang yang kemudian masuk Islam yang dulunya benci akhirnya menjadi pembela paling depan. Kenapa? Sikap baik yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah sampai Madinah. Suraqah bin Malik ngejar. Tinggal berapa puluh meter, rusuh. kudanya masuk ke dalam pasir. Yakin Suraqah bin Malik ini orang pintar, Suraqah bin Malik. Orang cerdas. Ini enggak ada cerita secara akal manusia kok bisa seperti ini, pasti jelas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kudanya masuk terposok semua jatuh. Abu Bakar Ash-Shiddiq lihat belakangnya Rasulullah, Suraqah di belakang kita. Nah, masuk. Suraqah berjanji, ya Muhammad pokoknya. Pokoknya apa namanya? Gimana caranya biar kuda saya itu normal kembali? Saya janji, saya nggak akan ceritakan kemana-mana. Saya akan hapus jejakmu. Kan begitu. Nabi Muhammad, kamu kalau umurnya panjang, kamu akan menggunakan mahkota Persia itu di kepalamu itu. Gitu. Ya ketika kaum muslimin berhasil mengalahkan Persia, terus ada harta dalam bentuk apa? Dalam bentuk mahkota raja itu. Suraqah bin Malik pakai, kan kemudian masuk Islam Suraqah bin Malik. Bukannya di apa-apakan, malah dikasih janji seperti itu, masuk Islam. Baiknya luar biasa itu. Dan banyaklah hampir para sahabat seperti itu yang dulunya memusuhi, ya. Dari Khalid bin Walid, Suhail bin Amr, Ikrimah bin Abu Jahal, Abu Sufyan, iya kan? Abu Sufyan komandannya dari dulu. Dari dulu komandannya. Ya. Dibaikin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah. Yang lainnya belum dibagi, ini tokoh-tokohnya Mekah udah dapat. Ya, 100 ekor unta Abu Sufyan. Muawiyah anak saya juga Rasulullah kasih 100 ekor unta. Ini 100 ekor unta, 50 ekor unta, ini kasih semuanya. Al-mu'allafati qulubuhum. Dibaikin jadi pembela paling terdepan. Ya, setelah mereka kenal Islam, ya, setelah mereka belajar lebih dalam, akhirnya mereka betul-betul cinta Islam. Bukan lagi karena faktor harta tadi. Itu kan karena awal-awal Islam saja. Tapi setelah semakin mengerti Islam, hanya Islam, ya, yang menjadi sebab mereka cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Lah itu hanya orang-orang yang sabar saja yang bisa seperti itu. Wong dimusuhi kok malah dimaafkan. Wong sing ngelek-ngelek kuwi malah didoakan yang baik. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Allah berfirman, yang semua itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang memang punya bagian yang sangat besar sekali, kedudukan yang tinggi, derajat yang mulia, pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan otomatis orang seperti itu musuhnya akan terus berkurang, temannya terus bertambah, otomatis itu. Otomatis itu. Orang mau apapun bermuamalahnya, mau urusan dunia, bisnis dan lain-lain, orang kalau murni bisnis, punya sifat seperti ini itu, pesaingnya yang benci itu semakin dari semakin berkurang. Iya kan? Sementara temannya tambah banyak, yang percaya ada di mana-mana. Wah, wong era tahu pendendam itu. Luar biasa. Dan yang seperti itu orang-orangnya banyak kita temui. Ya, banyak kita temui. Walhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba-Nya yang bersabar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.